satu nama. Suatu masa dulu pernah bawa dan beri pada. Hingga saat ini masih ku abadikan di dalam hatiku. Ini satu rasa, kawan satu cinta, sewaktu kita bersama. Satu nama, suatu masa dulu pernah bawa dan